Kekosongan hati begitu mengusik hidup ini. Hampa ku rata tapi tiada yang mengasihi. Setelah engkau pergi, pedih ku lewati. Ingin ku ulangi, tiada harapan tu kembali. Suci cinta yang tumbuh saat ini masih utuh. Meski kau jauh, tak ku biarkan cintamu luluh. Dihantui jenuh, sulit jalan yang ku tempuh. Sering ku mengeluh, berharap hatimu tersentuh. Lentera cinta merasuk tulang rusuk di jiwa. Mengendapkan rasa agar bisa mengulanginya. Bagaikan taman tiada bunga yang menghiasinya. Di saat cinta tak lagi seperti dahulu kala, mata tak terpejam agar cinta tak tergantikan. Walau jarak memisahkan, ku tetap bertahan. Memapah jalan tanpa arah tujuan, agar kau kembali untuk mengulang semua kenangan. Satu permintaan hati agar kau kembali untuk mengulangi cinta yang dulu pernah pergi. Di dalam gelapku berjalan tertatih-tatih, menelusuri titik cinta yang dulu pergi. Satu permintaan hati agar kau kembali. Temaniku di sisi tuk lewati hari-hari. Tapi mengapa satu pinta ini tak kau penuhi? Apakah salah diri ini hingga kau menghindari? Sudikah dirimu menerima cintaku lagi? Mengulang masa-masa terindah yang terlewati. Ku mohon bukalah hatimu kembali padaku. Ku begitu rindu akan hadirmu di sisiku. Ku berjanji takkan mengecewakanmu kembali. Ku pun begitu menyesali semua yang terjadi. Saat ku termenung di tengah malam, ku tatap bintang. Cahayanya pun tak terang dan mengusam. Apakah ini tanda kau tak ingin mengulang? Berilah jawaban agar hati ini tak geram.